Baik, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah berikan kesempatan bagi kita dan kemudahan untuk melanjutkan mengkaji Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan pembahasan kita memasuki bab yang baru, yaitu bab at-tarhib min masawi'il akhlak, bab yang menjelaskan hendaknya seseorang dia menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Jadi dia menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, takut kepada akhlak-akhlak yang buruk. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam Minhadul Alam, beliau katakan, wal masawi, yang dimaksud dengan al masawi, bifathil mim, dengan memfathahkan mim, merupakan jamak dari masaah bimakna sayyi'ah, yang maknanya sesuatu yang buruk. Wahiyal qabi minal qawli wal fi'li, yaitu sesuatu yang buruk, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Wal muradu bimasawi'il akhlak, maka yang dimaksud dengan masawi'il akhlak adalah al-akhlakud damimah, akhlak yang tercela, akhlak yang tercela. Minal akwali wal af'al, berupa ucapan dan perbuatan. Allati nahasyari'u anha, yang dilarang oleh pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Wa haddaru minha, dan diperingatkan oleh pembuat syariat. Maka yang dimaksud dengan masawi'ul akhlak adalah al-akhlak ad-damimah, akhlak-akhlak yang tercela. Ini bisa jadi al-aqwal, ucapan, al-af'al, perbuatan, dan semuanya itu naha asy-syari'u anha, dilarang oleh pembuat syariat. Wa haddaru minha, dan diperingatkan. Apa contohnya minha? Contohnya adalah kal hasad, yaitu hasad, wadul, yaitu kedzaliman, warriya, wa ikhlaful wa'di, ingkar janji, wal khianah, yaitu khianat, wal ghadab, wa ghairi dzalik, suka marah, dan yang selainnya. Wa qad ja'at asy-syari'atul islamiyyatu bil hasi ala makarimil akhlaq. Adapun syariat Islam itu datang, yaitu menganjurkan seorang muslim dia memiliki akhlak yang mulia. Wa tahdhiri min masawi'il akhlaq, dan memperingatkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Maka penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu wa qad arada al-mu'allif bi hadzal bab, penulis menghendaki di dalam bab ini an yudzakkira jumlatan minal ahaditsi fi masawi'il akhlaq. Beliau akan menyebutkan sejumlah hadis yang menjelaskan akhlak-akhlak tercela. Untuk apa? Libayani, untuk menjelaskan anna min hilyati talibil ilm, di antara perhiasan penuntut ilmu, an yastaqima alal akhlaqil karimati, dia istiqomah di atas akhlak yang mulia. Jadi kenapa ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, terutama dalam kitab Jami, untuk menjelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia. Wa an yabta'ida 'anil akhlaqid damimati, dan dia menjauhkan dirinya dari berbagai bentuk akhlak-akhlak yang tercela. Hatta yakuna mimman istanara bi nuril iman, sehingga dia termasuk orang yang mendapatkan cahaya keimanan. Wastafada min ilmihi, bisa mengambil faedah dari ilmunya. Maka tatkala seorang dia belajar kitab Bulughul Maram, ini kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Seorang belajar kitab Taharah, kitab Shalah, kitab Shaum, Zakah, dan seterusnya. Setelah dia tahu masalah agama, maka hendaknya jangan lupa dia bisa, yaitu mengambil faedah dari ilmunya. Jadi dia bisa mengambil faedah dari ilmunya dengan apa? Berhias, itu akhlak mulia. Wa hadza aqrabu ila sa'adatihi fid dunya, dan inilah yang bisa mendekatkan dia untuk meraih kebahagiaan di dunia. Wa falahi fid daril akhirah, demikian juga kemenangan, kesuksesan di akhirat kelak. Wa intifa'in nasi bi ilmi wa akhlaqihi, manusia bisa mengambil manfaat dari ilmu dan akhlaknya. Jadi manusia bisa mengambil manfaat dari ilmu dan akhlaknya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang penuntut ilmu, orang yang dia belajar semakin tahu agama, maka hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia, dan inilah sebab kebahagiaan kita di dunia, demikian juga kesuksesan kita di akhirat kelak. Dan orang bisa mengambil manfaat dari ilmu dan akhlak kita. Jadi seorang bisa mengambil manfaat dari ilmu dan akhlak kita. Oleh karena itu Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, liyat takir rajulu dana atal akhlak kama yattaqil haram, hendaknya seseorang menjauhi akhlak-akhlak yang buruk sebagaimana dia menjauhi perbuatan yang haram. Maka siapapun juga, apalagi dia seorang penuntut ilmu, maka berusaha untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk sebagaimana kita berusaha untuk menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Sekarang kita masuk hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yaitu terkait at-tahdhiru minal hasad, peringatan dari hasad. Maka akhlak yang buruk pertama kali yang beliau sebutkan adalah hasad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum bil hasad, hati-hati kalian dari penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kul hasanati, karena hasad itu akan memakan kebaikan, kama ta'kulun naru hatuba, sebagaimana api yang dia membakar kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wali Ibni Majah, adapun riwayat Ibnu Majah, min hadithi Anas nahwuhu, dari sahabat Anas bin Malik semisal dengan hal ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau masukkan dalam Kitabul Adab dan beliau masukkan dalam bab fil hasad, tentang hasad. Jadi meskipun sanad hadis ini dhaif, ya, sanad hadis ini itu dhaif, bahkan para ulama mengatakan ini dhaif sekali, akan tetapi bisa jadi ini memiliki makna yang benar yang menunjukkan akan bahayanya penyakit hasad. Di dalam hadis ini Nabi katakan iyyakum wal hasad, hati-hati kalian akan penyakit hasad. Dan iyyakum, maka ini termasuk uslub tahdzir, di antara uslub, di antara metode yang ada dalam syariat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini menunjukkan hendaknya seorang dia itu hati-hati dari perkara ini. Dia hati-hati dari perkara ini. Maknanya ahdirkum, hati-hati kalian. Ini hati-hati kalian. Kemudian apa itu hasad? Wal hasadu, hasad adalah tamanni zawalin nikmati anil mahsud, berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain yang kita hasadi. Jadi seorang dia berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Sawa'un ahasalta lahu aw lam tahsul, sama saja apakah engkau akan mendapatkan nikmat tersebut ataupun tidak. Wasawa'un akanat diniyatan aw dunyawiyatan, sama saja apakah nikmat itu terkait dengan nikmat agama atau nikmat dunia, maka ini disebut hasad. Ini seorang dia berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang, sama saja apakah nikmat itu berpindah kepadanya atau tidak. Sama saja apakah nikmat itu terkait dengan dunia atau agama, maka ini dinamakan hasad. Amma tamanni mithlaha fahuwa ghibta. Adapun kalau kita berangan-angan semisal dengan orang tersebut, ada teman kita hafalan Al-Qur'annya banyak, diberikan kemudahan untuk cepat menghafal, kuat hafalannya, bagus pemahamannya. Apabila kita berangan-angan hal tersebut hilang dari saudara kita, kita gak ingin si fulan itu hafal Quran, kita gak ingin si fulan dia punya pemahaman yang baik, hafalan yang kuat, berarti kita hasad. Ini terkait nikmat agama. Atau saudara kita dia mendapatkan nikmat, misalkan yaitu diberikan rezeki oleh Allah, yaitu berupa rumah baru, motor baru, atau yang semisalnya nikmat-nikmat duniawi yang lain, kita berangan-angan nikmat tersebut hilang darinya, baik yaitu kecurian atau terbakar atau yang semisalnya, jelas itu hilang darinya. Ini nikmat dunia. Baik nikmat itu berpindah kepada kita ataupun tidak, maka itu disebut hasad. Adapun kalau kita berangan-angan kita ingin seperti si fulan yang hafal Al-Qur'an, seperti si fulan yang dia memiliki pemahaman yang baik, hafalan yang kuat, dan tanpa ada angan-angan nikmat yang ada pada saudara kita itu hilang, ini disebut dengan ghibtah. Disebut dengan ghibtah, dan ini boleh. Fa in kana fid din kal insani wal ibadati fa huwa mahmud. Adapun ghibtah dalam masalah agama, dalam masalah agama seperti ilmu syar'i dan ibadah, maka di ghibtah yang terpuji. Saudara kita rajin beribadah, rajin sholat malam, rajin puasa Senin Kamis, sangat berbakti kepada orang tuanya, memiliki akhlak yang mulia, suka membantu saudaranya, demikian juga rajin membaca Al-Qur'an, bahkan menghafal Al-Quran. Kalau kita ingin seperti si fulan saudara kita, maka ini namanya ghibah. Dan ini mahmud, terpuji. Jadi ini terpuji. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berpendapat annal hasada, yang dimaksud dengan hasad adalah al-bughdhu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Seorang tidak suka, seorang benci dengan nikmat yang ada pada saudaranya. Kalau tadi berangan-angan hilang, kalau ini hanya sekedar gak suka. Temennya pinter dia gak suka. Temennya dapat nikmat dia gak suka. Maka ini disebut hasad. Kemudian hasad ini merupakan tabiat yang Allah tanamkan ke dalam hati manusia. Oleh karena itu kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam, beliau katakan al-hasadu markuzun fi tiba'il basar. Hasad ini merupakan sifat yang tertanam kuat pada diri manusia. Wa huwa annal insana yakrah an yafuqahu ahadun min jinsihi aw fi syai'in min al-fadail. Karena manusia itu tidak suka apabila ada orang lain melebihi dia. Min jinsihi fi syai'in min al-fadail. Orang lainnya sejenis dengannya yaitu memiliki kelebihan dibandingkan dia dari kelebihan-kelebihan yang ada. Tabiat kita enggak suka apabila kita ada saudara kita dia lebih kuat hafalannya dibandingkan kita, cepat menghafalnya dibandingkan kita. Atau lebih kaya, lebih punya kedudukan dibandingkan kita. Dan nikmat-nikmat yang lain. Ini hakikat atau tabiat manusia demikian. Tapi ini harus dilawan. Yang demikian ini harus dilawan. Enggak boleh dibiarkan. Karena hasad ini penyakit yang sangat tercela dan bisa menghapuskan kebaikan seseorang. Oleh karena itu Nabi katakan fa innal hasada yakulu hasanati. Karena hasad bisa menghapuskan kebaikan. Ai yudhibuha. Ya'kulu bimakna yudhibu. Bisa menghilangkannya. Dan ini alasan kenapa seseorang harus berhati-hati dengan yang namanya hasad. Jadi kenapa kita harus berhati-hati dari penyakit ini. Dan ini termasuk akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Kemudian faedah yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini. Yang pertama, fil haditsi dalilun ala tahrimil hasadi wa qabhihi. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan haramnya hasad dan buruknya hasad. Hasad ini haram dan sesuatu yang buruk. Oleh karena itu datang keterangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah fi dhammil hasad wa nahyi anhu, yang mencela dan melarang hasad. Misalkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait sifat orang-orang Yahudi di surah Al-Baqarah ayat 109, Allah katakan wadda katsirun min ahli kitab lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Jadi kebanyakan ahlul kitab mereka berangan-angan, punya keinginan yang sangat kuat, lau yaruddunakum, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian, min ba'di imanikum kuffar, setelah keimanan kalian kembali kufur. Jadi orang-orang Yahudi ingin orang-orang Muslim kembali kufur. Apa sebabnya hasadan minain di anfusihim? Disebabkan karena hasad yang ada pada jiwa mereka. Disebabkan karena hasad yang ada pada hati mereka. Maka apabila seorang muslim dia hasad kepada saudaranya, dia ingin nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang, atau tidak suka apabila saudaranya mendapatkan nikmat, berarti ada salah satu karakter orang Yahudi pada dirinya. Kalau kita hasad kepada saudara kita, ini maka ada salah satu karakter atau sifat orang Yahudi pada diri kita. Dan orang-orang Yahudi itu hasad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah katakan di surah An-Nisa ayat 54, Am yasudunan nas ala ma'atahumullah min fadli. Apakah mereka hasad kepada manusia, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ala ma'atahumullah min fadli, dari apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa keutamaan, yaitu wahyu. Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Yahudi dia hasad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi yang terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, akan tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian wa min ahammi asbabil hasad, di antara sebab hasad yang paling penting, al adawah wal baghdha, karena adanya permusuhan dan kebencian. Jadi kalau orang itu benci sama orang lain, tidak suka sama orang lain, bahkan memusuhinya, maka dia akan hasad kepada orang tersebut. Kalau orang yang dia benci, orang yang tidak dia sukai, orang yang dia musuhi dapat nikmat, maka dia tidak suka, minimal gak suka. Seandainya tidak berangan-angan nikmat tersebut hilang, maka dia tidak suka. Dan ini termasuk hasad menurut definisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena beliau berpendapat yang namanya hasad yaitu seorang al-karohah, yaitu seorang dia membenci, atau al-bughd, yaitu tidak suka kepada nikmat yang ada pada saudaranya. Maka ini termasuk hasad. Dan ini tidak boleh. Seorang muslim hendaknya tidak demikian. Kemudian Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Kullun nasi aqdiru ala ridha." Semua manusia aku mampu untuk meraih keridhaannya. Illa hasidun, kecuali orang yang hasad, yaitu hasidun nikmatin, yang hasad kepada nikmat. Fa innahu la yardihi illa zawalaha. Karena dia tidak ridho kecuali hilangnya nikmat tersebut. Ini kecuali hilangnya nikmat tersebut. Maka orang yang hasad itu demikian. Dia tidak ridho, tidak pernah merasa senang dengan nikmat yang ada pada saudaranya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, i'lam annal hasada minal amradil adimati lil qulub. Ketahuilah hasad itu termasuk penyakit terbesar bagi hati. Wala tudawa atau wala tudawa amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Dan penyakit hati ini tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu dan amal. Ini kecuali dengan ilmu dan amal. Dia mengetahui gitu akan bahayanya penyakit hasad tersebut, demikian juga dia berusaha untuk menghilangkannya. Dia berusaha untuk menghilangkannya. Kemudian faedah yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim Hafidhahullahu Ta'ala, dalam Syarah Bulughul Maram beliau, beliau mengatakan, Iyakum wal hasad yadullu ala annal hasada khulukun dani'un. Sabda Nabi, hati-hati kalian akan hasad, menunjukkan bahwasanya hasad khulukun dani, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Jadi akhlak yang buruk dan akhlak yang tercela. Wa min a'dami adrarihi adamud dukhuli fil Islam. Dan di antara bahaya terbesar dari hasad itu seorang tidak ingin manusia masuk ke dalam agama Islam. Tadi sudah disebutkan, orang-orang Yahudi hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hasad kepada orang-orangnya memenuhi panggilan beliau, mengikuti dakwah beliau. Oleh karena itu, tadi Allah katakan hasad min indi anfusihim, disebabkan karena hasad yang ada pada diri mereka. Faedah yang kedua atau yang berikutnya. Iyakum mal hasad, hati-hati kalian akan hasad. Li'annal hasada sifatun min sifatil yahud. Karena hasad termasuk salah satu dari sifat orang Yahudi. Tadi juga sudah disinggung oleh Syekh Abdul Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Dalilnya tadi yaitu firman Allah di surah An-Nisa 54, Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka orang-orang Yahudi hasad kepada manusia, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau? Dan faedah berikutnya. Iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dari hasad. Al mafhumu al-mukhalafu lil-hasad, maka pemahaman yang bertolak belakang dengan hasad adalah salamatus sadri huwa khuluqur rusul. Jadi hati yang selamat, hati yang baik, itu selamat dari penyakit hasad adalah akhlaknya para rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah katakan idza jaa rabbahu biqalbin salim. Dan ingatlah tatkala beliau Nabi Ibrahim datang biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Hati yang bersih. Dia tidak hasad kepada saudaranya. Ai, apa makna qalbin salim? Salimun minas syirki wal bid'ah wal ma'asi. Selamat dari berbagai kesyirikan, bid'ah, maksiat, wal ghil. Demikian juga ghil, hasad, tujahal ibad. Itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka salamatus sadri, hati yang bersih, hati yang selamat dari berbagai penyakit, terutama penyakit hasad, ini merupakan khuluqur rusul, akhlak para rasul. Dan kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Di seorang muslim, dia dianjurkan untuk meneladani para rasul. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya salamatus sadri, memiliki hati yang selamat, hati yang bersih dari berbagai penyakit, yang terutama penyakit hasad. Dan yang dimaksud dengan biqalbin salim, hati yang selamat, adalah salimun minasyir, hati yang selamat dari kesyirikan. Maka penuntut ilmu harus mempelajari tauhid. Demikian juga harus mempelajari rincian syirik supaya dia tidak terjatuh ke dalamnya. Jadi supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan tidak tahu, maka kita belajar wal bid'ah, berbagai bentuk bid'ah, wal ma'asi, berbagai bentuk maksiat. Demikian juga ghil, seorang dia punya penyakit hati, yaitu enggak suka kepada saudaranya, hasad kepada saudara. Kemudian faedah berikutnya, al hasadu la yamna'u nikmatan. Hasad itu tidak bisa menghalangi nikmat Allah. Jadi orang yang hasad, dia juga tidak bisa menghalangi, mencegah nikmat Allah kepada seorang hamba. Oleh karena itu, Nabi SAW setelah selesai sholat, di antara zikir yang beliau baca, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri. Maka siapapun juga yang dia hasad, tidak bisa menghalangi nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka buat apa seorang dia hasad? Buat apa dia hasad? Kemudian faedah berikutnya, min asbabi jalbin ni'amilil mahsud. Bahkan apabila seorang hasad kepada saudaranya, ini merupakan di antara sebab saudaranya tersebut mendapatkan berbagai nikmat. Jadi kalau kita hasad kepada saudara kita, justru Allah berikan nikmat kepada orang yang kita hasadi. Ya kan? Fakam min nikmatin, ya kan, u'tita atau a'taita lil masud atau u'tiat lil masud bisa babi hasidi. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada orang yang dihasadi oleh orang lain disebabkan karena itu hasad tadi. Jadi betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada seseorang karena dia dihasadi oleh saudaranya. Oleh karena itu, jamaah ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghindarinya. Jadi meskipun seorang tidak mungkin dia lepas dari yang namanya hasad, karena tadi hasad ini markuzun fitibail basar, dia adalah sifat yang tertanam kuat yang ada pada manusia. Karena biasanya orang tidak suka kalau dia diungguli oleh saudaranya. Maka kalau kita seorang penuntut ilmu, gak suka apabila saudara kita lebih pintar dibandingkan kita. Biasanya demikian. Tapi ini harus dilawan. Orang yang sama-sama berdagang gak suka apabila saudaranya dagangnya lebih laris dibandingkan dagangan dia. Dan biasanya hasad ini yang seprofesi atau yang sama. Bahkan hasad di antara para penuntut ilmu atau hasad di antara para asatidah, di antara ustaz dan seterusnya. Maka seorang muslim dia berusaha menjauhkan dirinya dari satu penyakit ini. Dan ini termasuk penyakitnya iblis, dia hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau seorang dia hasad kepada saudaranya, ada karakter iblis pada dirinya. Kemudian faedah berikutnya, fa innal hasada ya'kulul hasana. Hasad itu bisa menghapuskan kebaikan. Jadi min adronil hasad, di antara dampak buruk dari hasad, fil akhirati, di akhirat, annahu ya'kulul hasad. Hasad itu akan menghapuskan kebaikan kita. Sudah kita capek mengumpulkan kebaikan, belum tentu juga kebaikan yang kita kumpulkan itu banyak, belum tentu juga Allah terima, kita sudah berusaha ibadah, namun ternyata itu semuanya hilang. Kenapa? Disebabkan kita hasad kepada saudara kita. Sungguh capek orang yang demikian. Ya, sungguh capek orang yang demikian. Annahu dhanbun adimun yahrikul hasanah. Maka hasad ini dosa besar yang bisa membakar kebaikan seseorang. Nah, hasad ini dosa besar dan bisa membakar kebaikan kita. Dan apabila seorang dia memiliki kebaikan, dia jaga kebaikannya tersebut. Meskipun sedikit, jangan sampai hilang. Mudah-mudahan itu bermanfaat baginya di akhirat kelak. Bukan malah disia-siakan. Sudah malas beramal, sukanya hasad kepada saudara. Sudah tidak pernah mengumpulkan kebaikan, ya justru apa dia malah mendatangkan api untuk memakan atau menghancurkan kebaikan dia yang sedikit. Seandainya kebaikan yang kita miliki itu banyak, kita akan menjadi orang yang merugi. Seandainya kita punya amal soleh yang banyak, apabila kita hasad kepada saudara kita, maka kita menjadi orang yang merugi. Apalagi kebaikan kita sedikit. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Maka ia dulu ala sir'ati ihraqil hasadi lil hasad. Hadis ini menunjukkan begitu cepatnya hasad menghapuskan kebaikan. Kalau ada api, ada kayu bakar kena api, maka cepat sekali terbakarnya. Beda kalau kayu itu bukan kayu bakar, kayunya masih basah, dibakar juga lama, ya. Nah, tapi Nabi gunakan perumpamaan kama ya kama ta'kulun naru hatoba, sebagaimana api yang dia yaitu membakar kayu bakar. Namanya kayu bakar, dia siap kena api sedikit saja sudah terbakar. Nah, ini menunjukkan apa? Sir'ati ihraqil hasad lil hasana. Begitu cepatnya hasad itu menghapuskan kebaikan. Jadi begitu cepatnya hasad itu menghapuskan kebaikan seseorang. Sudah kita kumpulkan kebaikan kita sedikit demi sedikit, tapi cepat sekali hilang. Maka sungguh merugi orang yang demikian. Jadi waliyadu billah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari satu penyakit ini. Jangan sampai di dalam hati kita muncul yang namanya hasad. Dan ini membuat kita lelah, membuat kita capek. Semakin kita melihat saudara kita yang kita hasad tidak bernikmat, tambah capek, tambah marah. Bisa jadi malah tensi darahnya naik, ya, kena stroke orang yang demikian, ya. Atau dia tambah gampang marah dan seterusnya. Ini di dunia, belum di akhir. Di akhirat kebaikannya yang dia kumpulkan akan hilang. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, yadullu ala annal mu'allima yusri'u lahu tamthila bi umurin mafhumatin lil mustami'i. Hadis ini menunjukkan seorang guru, seorang ustaz pengajar, hendaknya dia membuat satu analogi, satu permisalan bi umurin mafhumah, dengan sesuatu yang bisa difahami lil mustami, bagi pendengar. Sebagaimana fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hada. Nabi melakukan di dalam hadis ini. Jadi Nabi gambarkan bahwasanya bahayanya hasad itu bisa menghapuskan kebaikan sebagaimana api yang dia membakar kayu bakar. Saking cepatnya. Nah, supaya kita bisa paham, oh, hasad itu sesuatu yang sangat berbahaya. Maka ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hendaknya seorang muslim dia menjauhi penyakit ini, yaitu penyakit hasad. Dan ini akhlak tercela. Ini termasuk masabiul akhlak. Akhlak yang buruk yang tidak boleh seorang muslim berhias dengannya. Apalagi thalabatul ilm, seorang penuntut ilmu. Dia orang yang mengambil ilmu dan berusaha untuk mengambil manfaat dari ilmunya. Jangan sampai setelah belajar, ya, dia terkena penyakit ini. Seandainya kena, dilawan. Seandainya ada, harus dilawan. Gak boleh dibiarkan, dituruti, gak boleh. Kemudian kita masuk hadis yang kedua, terkait fadlu man yamliku nafsahu indal ghadab, keutamaan orang yang dia bisa, yaitu menahan dirinya indal ghadab, ketika marah. Seorang yang dia bisa menahan diri ketika marah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-hafidh Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati beliau, wa anhu ay an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, muttafaqun alaih. Orang yang kuat bukanlah orang yang dia menang ketika berkelahi, ketika bergulat. Innamas shadid, namun orang yang kuat adalah alladhi yamliku nafsah, orang yang mampu menahan dirinya indal ghadab, ketika marah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari masukkan hadis ini dalam Kitabul Adab. Beliau masukkan dalam bab Al-Hadar Minal Ghadab, peringatan dari marah. Hendaknya seorang dia, yaitu berhati-hati dari mudah marah. Kemudian laisa syadid, as-syadid ay al-qawiyu fi badani wa adolati, orang yang kuat badan dan ototnya. Jadi orang yang kuat itu as-sadid. Bisura'ah, itu bukanlah seorang yang sura'ah, yaitu al-qawiyul ladzi yusri'un nasa katsiran, orang yang kuat banyak mengalahkan lawan-lawannya karena kekuatan yang dia miliki. Bukan demikian hakikat orang yang kuat. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Adapun orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Maka maknanya laisal qawiyyu mamdu, bukanlah orang yang kuat dan dia dipuji oleh syariat, wal qawiyyul ladzi yusri'u rijal wala yaqlibuna, orang yang dia bisa mengalahkan orang lain dan tanpa pernah terkalahkan. Akan tetapi siapa orang yang kuat, alladzi yamkilu nafs yamliku nafsahu indal ghadab, itu orang yang dia mampu menahan dirinya, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Dan faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini. Al haditsu dalilun, hadis ini dalil, ala anna mujahadatan nafsi indal ghadab asyaddu min mujahadatil adwi. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mujahadatun nafs, yaitu melawan jiwa ketika marah, itu lebih berat dibandingkan melawan musuh. Jadi berjihad melawan jiwa kita tatkala kita marah, mengendalikan kemarahan kita, ini asyaddu min mujahadatil adwi, itu lebih berat dibandingkan seorang dia harus berjihad mengalahkan musuhnya. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala alladhi yamliku nafsahu indal ghadab a'dhaman nasi quwatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah adalah a'dhaman nasi quwatan, orang yang paling kuat. Jadi orang yang paling kuat. Dan ini termasuk di antara sifat penghuni surga. Maka Allah katakan wal kadimin al ghaib. Di antara sifat penghuni surga orang-orang yang mampu menahan amarahnya, itu orang-orang yang dia mampu menahan amarahnya. Dan faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah taala, beliau katakan laisa syadidu bisura'a, orang yang kuat bukanlah orang yang dia mampu mengalahkan orang lain, menang ketika kelahi dengan orang lain. Ya dullu ala annal ibrata laisat bil ajsam. Hadis ini menunjukkan yang jadi parameter bukan kuatnya jasad. Ala kulli hali wa quwwati, bukan karena keadaan dan kekuatannya. Faqad yakunu al-mar'u dha'ifan lakinnahu qawiyyun fi nafsi. Ada orang yang dia badannya boleh jadi dianggap lemah, akan tapi dia orang yang kuat. Kuat hatinya, kuat jiwanya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah rajulan nahilan. Beliau orang yang kurus. Yasqutu ar-rida'u minhu linahafatihi wa ma'a dhalika huwa asja'u hadhihi al-ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selendang beliau itu jatuh. Misalkan selendang beliau itu jatuh ketika tertiup angin atau yang lainnya, akan tapi beliau adalah asja'u hadhihi al-ummah. Umat yang paling pemberani. Beliau adalah orang yang paling pemberani ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah orang yang yaitu rajulan qasiran, orang yang pendek. Idza waqafa indal jalis yakunu katulihi. Bahkan apabila beliau berdiri di samping orang yang duduk, maka tinggi beliau seperti orang yang duduk, karena beliau orang yang pendek. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu an, akan tapi Nabi katakan bahwasanya Sayyidunu Ibnu Mas'ud fil mizan afqalu min jabal Uhud. Betis kedua betis Abdullah bin Mas'ud apabila ditimba lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Ya, lebih berat dibandingkan gunung Uhud karena keimanan beliau. Maka terkadang orang itu dianggap lemah, dianggap kecil, tapi dia orang yang kuat, orang yang memiliki keimanan yang kuat, bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dan ini hakikat kuat dalam syariat. Kemudian yang berikutnya, annal ibrata laysat fil ajsami fiddin faqat wa innamal ibratu aidan ma'aha bisolafil qalbi wa quwwatihi. Yang jadi parameter menurut agama bukan pada jasad semata, akan tapi selain jasad yang kuat, tubuh yang sehat, bisolafil qalbi wa quwwatihi, baik dan kuatnya hati. Jadi dalam agama kita tidak hanya memperhatikan yang namanya kekuatan tubuh. Iya, seorang muslim dia harus memiliki tubuh yang sehat, yang kuat, bisa digunakan untuk berjihad di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah. Tapi tidak hanya itu, tapi harus punya salahul qalb, hati yang baik. Jadi hati yang baik, hati yang kuat. Maka demikian. Maka orang yang dia memiliki kekuatan badan semata, maaf fasadil qalb, akan tapi hatinya rusak, la yanfa, tidak bermanfaat. Maka orang-orang kafir yang mereka tubuhnya kuat perkasa, ya, tapi rusak hatinya, la yanfa, enggak ada manfaatnya. Wa salaful qalbi, akan tapi baiknya hati, ma'ad dha'fil jasad, meskipun jasad seseorang itu lemah, la yadurru dalikal qalb, hatinya tidak termudharati karenanya. Tetap lebih baik orang yang dia memiliki hati yang baik, hati yang bersih, meskipun kondisi badannya lemah dibandingkan sebaliknya. Tapi yang lebih sempurna tentu seorang muslim, tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, demikian juga hatinya itu hati yang sehat, hati yang baik. Tapi seandainya seorang hanya memilih mau tubuh yang kuat tapi hatinya rusak, atau tubuhnya lemah tapi hatinya baik, tentu pilih hatinya yang baik, hatinya yang sehat. Maka boleh jadi orang itu sakit, tapi karena kekuatan keimanan yang ada pada dirinya, seolah-olah enggak pernah kelihatan mengeluh. Ada orang yang sehat tapi lemah imannya, dikit-dikit ngeluh, ya. Dikit-dikit ngeluh. Allah berikan kesehatan tapi lemah imannya, sakit dikit udah ngeluh. Tapi ada orang yang dia sakitnya dalam jangka waktu yang lama, akan tapi Allah berikan kekuatan iman, maka dia bisa bersabar dengan sakitnya tersebut. Maka ini menunjukkan pentingnya salahul qalb wa quwwatu, yaitu kekuatan dan kebaikan hati. Kemudian faedah berikutnya, laisa syadidu bisura'ah, orang yang kuat bukanlah orang yang dia bisa mengalahkan orang lain. Hada mithlu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seperti sabda Nabi yang lain, innallaha la yanduru ila suwarikum wa ila ajsadikum, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kalian, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, akan tapi yang Allah lihat hati dan amal kalian. Maka jasad kita enggak akan Allah lihat. Si fulan cakep, si fulan cantik, enggak Allah lihat. Tapi yang dilihat apanya? Hati dan amalannya. Yang dilihat hati dan amalan kita. Selama hati kita baik, amalan kita itu baik. Hati yang baik membuahkan amal soleh. Maka itu akan menjadikan seorang dia, yaitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang kafir yang mereka memiliki wajah yang cakep, badan yang bagus, akan tapi rusak hati, rusak amalannya, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Kemudian faedah berikutnya, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal qada, orang yang kuat adalah orang yang dia bisa menahan dirinya ketika marah. Dan disebutkan, dikabarkan dalam hadis-hadis yang lain, fi alajil ghadab, cara mengobati marah, di antaranya apa? Al isti'adatu billahi minas syaitonir rajim, seorang minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Oleh karena itu Nabi katakan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha lataba anhu ma yajidu, sungguh aku ini punya satu kalimat, seandainya dia ucapkan maka marah dia akan hilang. Yaitu apa? A'udzu billahi minas syaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Demikian juga dia, orang yang marah jangan ngomong dia. Kalau dia bicara keliru, ya saya demikian, dan dia akan menyesali ucapannya tatkala kemarahannya sudah reda. Kenapa saya tadi mengucapkan demikian? Demikian juga hendaknya dia berwudu, karena marah itu dari syaitan dan syaitan terbuat dari api. Tentu api itu akan kalah dengan air, maka dia berwudu. Kemudian kalau dia berdiri, maka dia duduk. Kalau belum reda juga, maka dia berbaring. Maka ini diantara yaitu cara supaya seorang dia terobati marahnya, yaitu marahnya itu jadi reda. Maka itu beberapa faedah dari hadis tadi. Kita masuk satu hadis lagi, yaitu hadis yang berarti marah itu termasuk sifat yang tercela. Yang berikutnya terkait adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semoga Allah merahmati beliau. Wa ani bani Umar radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah." Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari masukkan dalam kitab Al-Madhali berbagai bentuk kedzaliman, dan beliau masukkan dalam bab ad-dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah. Kedzaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan yang namanya kedzaliman, yang namanya kedzaliman itu adalah wad'us syai fi ghairi mawdi'ihi ta'diyan atau ta'addiyan. Seorang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya, namanya dzalim. Meletakkan, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wadulmu at-tasarrufu fi haqqil ghair bi ghairi haqqin. Maka orang yang dolim adalah orang yang dia, yaitu menunaikan hak orang lain tanpa hak, tanpa benar. Al-mujawaza bi haddi syar, atau melampaui batas, melewati aturan-aturan syariat. Wa huwa bihadha yasmalu jami'al ma'asi. Maka dengan definisi ini mencakup seluruh maksiat. Wa ya'umu anwa'ar radail, dan mencakup berbagai jenis perbuatan yang buruk. Wa sahibu imma dhalimun li nafsi. Jadi boleh jadi dia mendzalimi dirinya atau dhalimun li ghairi, mendzalimi orang lain. Maka masuk dalam hal ini. Fa dhulmun nafsi huwa at-taksir fi ta'atillah ta'ala. Dan kedzaliman kepada diri sendiri ini seorang dia taksir, teledor, yaitu kurang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamuhu wa ashadduhu